الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خامسا فروض الوضوء topik yang kelima dalam bab wudu adalah rukun-rukun wudu وهي ستة لا بد من الاتيان بها وإلا بطل الوضوء maka rukun wudu itu ada enam tidak boleh tidak harus dilakukan. Kalau tidak maka wudunya batal. Yang pertama adalah ghuslul wajhi bikamilihi. Membasuh wajah seluruhnya. Liqaulihi ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, jadi rukun yang pertama adalah membasuh wajah seluruhnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau hendak melaksanakan salat maka basuhlah wajah kalian, ya, maka basuhlah wajah kalian. Maka di sini ini adalah perintah, ya, dan demikian pula perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau memulai wudu beliau, ya, tentunya dengan hal-hal yang sunnah begitu, ya, sebelumnya. Nanti insya Allah akan kita bahas seperti bersiwak atau ya hal-hal lain. Akan tapi, ya, rukun wudu beliau selalu membasuh wajah beliau. Maka di sini kita mendapatkan bahwa membasuh wajah itu adalah salah satu dari rukun wudu. Konsekuensi dari sesuatu kita sebutkan sebagai rukun wudu adalah, ya, kalau tidak dikerjakan hal tersebut maka wudunya batal. Baik tidak dikerjakannya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dikerjakannya secara tidak sengaja apalagi tidak dikerjakannya secara sengaja gitu ya, ditinggalkannya secara sengaja. Jadi lupa ataupun ingat meninggalkannya karena lupa, apalagi meninggalkannya karena ingat, gitu ya. Itu sama-sama membuat wudunya batal. Yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Membasuh kedua tangannya hingga kedua sikunya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tangan kalian hingga siku. Dan yang dimaksud dengan ila di sini adalah ma'a, yaitu siku juga termasuk. Siku juga termasuk. Naam. Itu mengapa siku harus terbasuh secara sempurna. Sehingga kalau misalnya seseorang berwudu, air wudunya tidak membasuh seluruh sikunya dengan sempurna, maka wudunya tidak sah. Yang ketiga, mashur ra'si kullihi ma'al udhunain. Mengusap kepalanya seluruhnya dan juga mengusap telinganya. Liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan usaplah kepala kalian. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra's. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua telinga adalah bagian dari kepala. Fala yujzi'u mashu ba'dir ra'si duna ba'din. Maka tidak boleh maka tidak sah, ya, mengusap sebagian kepala sedangkan sebagian yang lain tidak diusap. Maka ini menunjukkan bahwa mengusap kepala itu adalah bagian dari rukun wudu, ya, wamsahu biru usikum, dia termasuk rukun wudu karena termasuk dalam ayat wudu. Tetapi kewajiban yang berlaku untuk kepala adalah diusap, bukan dibasuh. Demikian pula telinga diusap, bukan dibasuh, apalagi disiram. Fala yujizu mashu ba'dir ra's duna ba'din. Maka tidak sah kalau mengusap sebagian saja dan sebagian yang lain tidak. Di sini perhatikan, telinga minar ra'si, teranggap sebagai bagian dari kepala. Sehingga itu mengapa termasuk rukun wudu mashur ra'si kullihi ma'al udhunain. Mengusap telinga itu juga termasuk rukun, karena dia adalah bagian dari kepala. Kemudian rukun yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, mencuci atau membasuh, ya, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kaki kalian hingga mata kaki. Dan sama di sini, ila bermakna ma'a. Oleh karena itu, mata kaki harus dipastikan terbasuh. Taib. Maka di sini, insya Allah kita sudah tahu, ya, ini rukun-rukun wudhu. Akan tapi ada tambahan setelahnya. Di mazhab Hambali tambahannya ada dua. Yang pertama tertib. Li'anna Allah Ta'ala dzakara al-wudu'a murattaban. Wa qad tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dzakara Allah Subhanahu al-wajh falyadan farra's farrijlan. At-tartib, rukun yang kelima adalah at-tartib, yaitu sesuai dengan urutan, berurutan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wudu secara berurutan. Dan juga para ulama menyebutkan di sini, kalau kita melihat ayat tadi, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bain. Ketika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku. Ya, ini apa berarti? Dan basuhlah tangan-tangan kalian hingga siku. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan kaki-kaki kalian hingga, ya, hingga mata kaki. Nah, kaki-kaki kalian hingga mata kaki. Ini membasuh atau mengusap? Perintah yang ada di ayat ini. Maka kita lihat, ya, karena wa arjulakum di sini mansub, dia tidak majrur, atau gampangnya wa arjulakum di sini fathah, dia tidak kasroh wa arjulikum, maka kita bisa mengetahui dari sini bahwa dia adalah objek dari fi'il, dari kata kerja faghsilu, dari kata kerja perintah faghsilu. Sehingga kita lihat di sini faghsilu wujuhakum mansub, yakni fathah di sini, wa aydiyakum mansub, fathah di sini. Maka demikian pula wa arjulakum. Ini berarti ataf dengan wujuhakum dan wa aydiyakum. Yakni dia sambungannya. Tapi di antara mereka ada wamsahu bi ru'usikum. Ya, kita katakan wa arjulakum di sini bukan objek dari wamsahu, bukan objek dari mengusap, karena kalau kita baca demikian maka nanti kita harus mengatakan termasuk rukun wudu adalah mengusap kaki hingga mata kaki, bukan membasuh. Akan tapi itu maknanya secara nahwu tidak tepat, karena kalau ini adalah objek dari wamsahu maka dia harus majrur ataf dengan ru'us, ya, ataf dengan ru'usikum, harus kasroh, dan ini tidak kasroh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan frase wamsahu biru'usikum di tengah-tengah kalimat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Dimasukkan wamsahu biru'usikum di tengah-tengahnya. Ini kata para ulama, ini berfaedah menunjukkan urutan. Karena hukum asal dari mengucapkan sebuah kalimat adalah menyelesaikan satu kalimat terdahulu, ya, kemudian memulai dengan kalimat yang lain. Atau kalaupun misalnya itu mau berhenti sampai wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian mengucapkan kalimat lain wamsahu bi ru'usikum, maka harus yakni maka itu menunjukkan urutan gitu loh. Ya, secara urf kalau misalnya ada seseorang menyebutkan kalimat yang objeknya itu harusnya digabungkan dengan objek-objek sebelumnya, dengan kalimat sebelumnya, akan tapi itu diakhirkan, dimasukkan kalimat lain sebelumnya, maka itu menunjukkan adanya urutan. Itu istimbatnya para ulama. Waqad tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dzakara Allah subhanahu al-wajh fal yadan fal ra's fal rijlan. Demikian pula perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berwudu secara berurutan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di ayat tadi, wajah, kedua tangan, kepala, kemudian kedua kaki. Kama warada dzalika fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Zaid alladhi rawahu al-Imam Muslim. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan dalam sifat wudu sallallahu alaihi wasallam, sifat wudu, kata sifat di bahasa Arab itu bisa bermakna sifat, bisa bermakna tata cara. Sifat salat Nabi. Maka kita kalau kita membaca sebuah buku atau kitab atau tulisan berjudul sifat salat Nabi, maka yang akan kita temui adalah bagaimana tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama diawali dengan takbiratul ihram, niat dulu takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, dan seterusnya hingga salam. Ini tata cara berarti. Bukan hanya misalnya perkataan salat Nabi Muhammad, bagaimana sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, salatnya bagus, salatnya khusyuk. Itu kata sifat yang kita pahami di bahasa Indonesia. Akan tapi kata sifat di bahasa Arab itu maknanya jauh lebih luas. Bisa bermakna tata cara. Atau bisa bermakna ya sesuatu yang kalau itu disebutkan kita bisa langsung terbayang bagaimana perbuatan tersebut. Ketika disebutkan sifat wudu, maka langsung terbayang bagaimana cara melakukan wudu. Ketika disebutkan sifat salat, maka langsung terbayang bagaimana cara salat. Ketika disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung tahu bahwa Allah memiliki sifat ini, sifat ini dan seterusnya. Ya, makanya di bab sifat Allah Subhanahu wa taala ada pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat tangan. Memiliki sifat tangan. Manusia, apakah memiliki sifat tangan? Naam, punya tangan. Tapi tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak boleh ditakyif, tidak boleh ditamsil, tidak boleh ditahrif, dan juga tidak boleh ditaktil, dan juga tidak boleh ditafwid, dan seterusnya. Maka kita lihat ya, kalau kita kembali ke pembahasan manusia, manusia memiliki sifat tangan. Yani kata sifat dan di bahasa Arab itu tidak hanya bermakna sifat manusia, masya Allah dermawan atau sabar, tidak demikian. Kata sifat itu maknanya lebih umum. Jadi manusia memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat tangan, tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nuthbitu ma athbathahu Allah li nafsi wa athbathahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nanfi ma nafa Allah anhu wa nafa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anhu, dan juga naskutu amma yaskutu anhu. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Kita menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Kita diam terhadap apa yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana itu telah disebutkan tentang sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keenam, rukun wudu yang keenam adalah al-mualah, yaitu dilakukan secara kontinu, secara berkesinambungan, tidak dilakukan dengan jeda. Bi ayyakuna ghuslul 'udwi akibal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khir. Al-mualah itu adalah dengan membasuh anggota wudu setelah membasuh anggota wudu sebelumnya secara langsung, mubasharatan, tanpa ta'khir, tanpa penundaan. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mutawalian kama jaa fi sifati wudhuihi. Dalilnya adalah perbuatan, lagi-lagi perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan bagaimana cara salat yang benar, dan di antara syarat salat, syarat sah salat adalah wudu. Maka kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu secara mualah, secara kontinu, berkesinambungan. Bukan basuh wudu, basuh wajah sekarang kemudian basuh tangan satu jam lagi. Tidak demikian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali hadits Khalid bin Mi'dan radhiyallahu anhu, dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Khalid bin Mi'dan radhiyallahu anhu. Yani ini hadis yang terkait dengan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusib halma. Fa'amaruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu'id al-wudu. Rawahu Ahmad. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang sedang salat, tetapi di kakinya itu beliau melihat ada sebuah area yang area sebesar uang dirham, koin dirham yang tidak dikenai oleh air. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulang wudunya. Falau lam takunil muwalatu faridatan li amrihi la amarahu bi ghusli ma fatah. Falau lam takunil muwalatu faridatan la amarahu bi ghusli ma fatah. Kalau seandainya muwalah itu tidak bukan merupakan rukun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan orang tersebut cukup dengan membasuh kakinya. Ya, jadi orang ini sudah wudu dari tadi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di kakinya ada satu bagian kulit sebesar uang dirham yang tidak dikenai air, terlihat masih kering. Maka kalau misalnya mualah itu boleh, tanpa mualah itu boleh. Kalau seandainya tanpa mualah itu boleh, yakni takhir, kalau seandainya takhir itu boleh, adanya penundaan, yakni membasuh wajah sekarang, basuh tangan sekarang, tapi mengusap kepalanya 2 jam lagi gitu ya. Kan toh waktu zuhur masih lama, Ustaz. Zuhur jam 12. Anak wudunya dari sekarang tapi dicicil-cicil. Tidak bisa demikian. Kalau itu boleh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup untuk memerintahkan orang tadi untuk mencuci kakinya, membasuh kakinya. Tidak perlu mengulang wudunya dari awal. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Walam ya'murhu bi'iadatil wudu'i kullih. Ya, kalau seandainya itu cukup, membasuh kakinya saja cukup, maka tentunya Nabi Muhammad SAW tidak akan menyuruh untuk mengulangi wudunya seluruhnya. Akan tapi di sini hadisnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengulang wudunya seluruhnya. Maka dari hadis ini kita dapatkan istimbat, kita dapatkan dari istimbat ya sebuah hasil, yaitu bahwa mualah itu adalah salah satu dari rukun wudu. Wallum'atu al-mawdi'u alladhi lam yusibhu al-ma' fil wudu'i awil ghusl. Dan lum'ah itu adalah bagian yang itu tidak dikenai air ketika wudu atau ketika ghusl. Dan ini juga ya terkait dengan kaidah ya, ketika ada amalan ibadah yang itu memiliki bagian-bagian, maka itu harus dilaksanakan secara mualah. Yani secara urf, ibadah yang terdiri atas bagian-bagian tertentu seperti sholat misalnya, maka secara urfnya itu dilakukan secara berkesinambungan, tidak terpotong-potong, tidak takhir, dan juga tidak terpotong-potong. Sadisan wajibatul wudu. Topik yang keenam adalah hal yang wajib dalam wudu. Al wudu lahu wajibun wahid wa huwa tasmiyah. Wudu itu memiliki satu hal yang wajib saja, yaitu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bi ay yaqula bismillah li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman la wudu alahu wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Maka dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan wajib untuk mengucapkan bismillah. Wajib. Tetapi bukan rukun. Kenapa kira-kira? Kenapa dibedakan antara perintah untuk melakukan hal-hal yang disebutkan di ayat wudu, disebutkan sebelumnya, dengan hal ini? Bahkan tartib tidak disebutkan secara sharih. Yani ayatnya bahkan pakai huruf waw. Kita hanya beristinbat tartib itu dari na'am, dari perbuatan Nabi Muhammad SAW, akan tapi juga tidak ada perintah sharih begitu ya. Tapi itu tetap na'am, kita tetap menganggap itu sebagai dalil yang kuat. Nabi Muhammad SAW selalu berwudu secara berurutan dan selalu berwudu secara berkesinambungan. Yani tertib dan muwalah secara kontinu. Tertib dan muwalah. Yani tertib dan muwalah itu didapatkan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan juga istimbat dari hadis, istimbat dari ayat, tertib, istimbat dari ayat, muwalah, istimbat dari hadis ini. Tetapi kenapa hadis yang ini jelas-jelas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ini jelas perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini tidak disebut sebagai rukun wudu juga? Jawabannya adalah karena kalau mengucapkan basmalah itu lupa, tidak mengucapkan basmalah karena lupa, maka tidak tidak masalah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para penulis di sini, falau taraka tasmiyata amdan fa wudu'uhu ghairu sahih. Kalau seseorang tersebut meninggalkan mengucapkan tasmiyah, mengucapkan bismillah secara sengaja, dia meninggalkan secara sengaja, maka wudunya tidak sahih. Tidak sah kalau sengaja. Amma in taraka sahwan fala syai'a alaihi wa wudu'uhu sahih. Adapun jika meninggalkannya karena lupa, maka tidak ada masalah, wudunya sah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku kesalahan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Fa in tadhakkaraha fi na'am. Jadi sebelum ke sana, maka di sini kita lihat bahwa kalau mengucapkan kalau tasmiyah itu tidak dilakukan karena lupa, maka wudunya sahih, wudunya sah. Itulah yang membedakan antara tasmiyah dengan yang lain tadi, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala dan kedua telinga, dan juga membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Itu adalah rukun wudu. Meninggalkannya secara sengaja ataupun tidak sengaja, meninggalkannya karena ingat ataupun karena lupa, maka wudunya tidak sah. Kalau yang ditinggalkan adalah rukun. Kalau yang ditinggalkan adalah wajib, sesuatu yang disebut wajib, yaitu tasmiyah di sini, mengucapkan bismillah, maka meninggalkannya secara sengaja, meninggalkannya karena ingat, itu membatalkan wudu. Sedangkan meninggalkannya karena lupa, maka tidak membatalkan wudunya. Baik, sekarang pertanyaannya, fa in tadhakkaraha fi athna'il wudu ata biha wa akmala wudu'ahu wa la syai'a 'alaihi. Bagaimana kalau dia lupa kemudian ingat bahwa dia tadi belum mengucapkan bismillah ketika dia sedang di tengah-tengah melakukan wudu? Maka apa yang harus dilakukan? Disebutkan oleh penulis di sini, atabiha. Dia ucapkan saat itu ketika dia ingat, wa akmala wudu'ahu. Dan dia lanjutkan wudunya. Wala syai'a alaih. Dan tidak ada hal lain yang harus dilakukannya. Yani dia tidak harus mengulangi wudunya dari awal. Kalau dia lupa mengucapkan bismillah, tadi di awal lupa dia mengucapkan bismillah, tapi dia baru ingat di tengah-tengah wudu, apa yang harus dilakukan? Dia langsung ucapkan bismillah saat itu juga, kemudian lanjutkan wudunya. Dan inilah yang disebutkan di Syaful Kina misalnya. Akan tapi kalau yang disebutkan di Muntahal Iradat itu mengulangi wudunya. Jadi memang ada perbedaan pendapat di sini. Di Al-Insaf dan Muntahal Iradat itu disebutkan kalau tidak salah harus mengulangi wudunya dari awal. Naam, tentunya itu yang lebih hati-hati gitu ya. Tetapi yang disebutkan di misalnya Al-Iqna, Syaful Kina dan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab Hanabilah yang lain, maka sama wabana. Itu mengucapkan bismillah kemudian wabana, yakni lanjutkan wudunya tersebut. Sabi'an sunanul wudu. Topik yang ketujuh adalah sunnah-sunnah wudu. Lil wudu'i sab'a sab'a asyara sunnatan yustahabbu lil mutawaddi ay yaf'alaha. Wudu itu ada 17 hal yang disunnahkan. Yang disunnahkan bagi orang yang berwudu untuk melakukannya. Fa in fa'alaha ujira 'alayha. Kalau dia melakukannya maka dia akan diberikan pahala. Wa illam yaf'alha fala syai'a 'alaihi. Kalau dia tidak melakukannya maka tidak masalah. Wa wudu'uhu sahih, dan wudunya tetap sahih. Maka perhatikan di sini perbedaan antara sekarang kita melihat sunnah, hal yang sunnah. Ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja maka wudunya sah. Jadi itu perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah. Ana ulangi, kalau rukun ditinggalkan secara sengaja dan tidak sengaja, wudunya tidak sah. Kalau wajib ditinggalkan secara sengaja, tidak sah. Ditinggalkan karena tidak sengaja, maka wudunya sah. Kalau sunnah ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja, wudunya tetap sah. Kalau dikerjakan, maka dapat pahala. Nah, demikian pula wajib. Hal yang wajib tadi, kalau ditinggalkan karena lupa, maka wudunya tetap sah. Tapi kalau dia ingat, kemudian mengucapkannya, maka tentunya dapat tambahan pahala. Biiznillah. Betul? Maka di sini itulah perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah. Dan ini akan terus nanti ya di bab-bab ibadah yang lain. Jadi ini harus, perbedaan antara rukun wudu dan sunnah ini harus dipahami dan dihafalkan. Yang pertama, wahia istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wa dzalika li umumil adillatil dallati ala istihbabit tawajjuh ila jihatil kiblah fi ta'at kadduai wa kal ihlali bil umrati awil hajj. Menghadap kiblat ya disunnahkan yang pertama ketika berwudu menghadap kiblat. Ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan disunnahkannya menghadap ke arah kiblat dalam perkara ketaatan. Seperti ketika berdoa, seperti ketika al-ihlal bil umrah awil hajj. Ya, ini nanti dibahas nantinya. Maka secara umum Ketika melakukan perkara ketaatan, na'am, ada arah yang disunnahkan bagi kita untuk kita melakukan perkara ketaatan tersebut ke arah tertentu tadi, yaitu arah kiblat. Di sini disebutkan li umumil adillah ad-dallati ala dzalik. Berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan hal tersebut, menunjukkan disunnahkannya menghadap kiblat. Tetapi kalau misalnya tidak bisa menghadap kiblat, seperti misalnya kalau di masjid, tempat berwudunya menghadap, ya, berkebalikan dari arah kiblat, gitu ya. Tempat untuk berwudu, kerannya, gitu maksudnya, kerannya itu diletakkan di dinding, menghadap, membelakangi kiblat. Ya, tidak masalah, kita nggak perlu kemudian berwudunya, gitu ya, takalluf ya nih. Maksudnya paham maksudnya. Dia tetap menghadap kiblat padahal kerannya di belakangnya begitu ya. Jadi tangannya mengambil air dari itu takalluf. Tidak masalah ini ditinggalkan karena ini sunnah mengingat karena memang kondisinya demikian. Tapi kalau kita mau merancang masjid dan maka ini tentunya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua as-siwak liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Yang kedua adalah siwak berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan pada umatku maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak berwudu, setiap berwudu. Maka ini telah kita bahas sebelumnya ya tentang siwak. Maka siwak itu adalah salah satu sunnah wudhu. Kalau dikerjakan, alhamdulillah berpahala, dapat pahala sunnah bersiwak dan juga pahala sunnah sunnah wudhu. Tapi kalau ditinggalkan maka tidak masalah. Yang ketiga, ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudhu, membasuh kedua telapak tangan tiga kali di awal wudhu. Di hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu da'a bi ina'in فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa beliau da'a bi ina'in, meminta wadah air. Ya, beliau hendak berwudu maka beliau meminta untuk didatangkan kepada beliau wadah air, wadah berisi air. فأفرغ على كفيه ثلاث مرار. Kemudian beliau membasuhkan ke kedua telapak tangan beliau tiga kali basuhan. Faghassalahuma. Ya. Beliau membasuh kedua telapak tangan beliau tiga kali. Tsumma adkhala yaminahu fil ina. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan yakni fa'afrahu ala kafai thalatha mirar, yakni beliau basuhkan, beliau tidak memasukkan tangan beliau ke wadah tersebut, tapi wadah tersebut yang beliau menuangkan air dari wadah tersebut ke kedua telapak tangan beliau. Kemudian setelah dibasuh tiga kali, kemudian baru beliau masukkan tangan kanan beliau fil ina ke wadah tersebut. Famat mado wastansyak. Kemudian beliau melakukan kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur kita tahu istinsyak memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan. Ya. Jadi yang namanya istinsyak memasukkan air ke hidung. Yang namanya istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Kalau disebut istinsyak saja, maka tentunya sudah sepaket dengan istinsar. Ya, karena jangan nanti memasukkan air ke hidung. Kemudian, airnya kemana kok nggak dikeluar-keluarkan? Ditelan, itu berbahaya. Bisa khawatirnya bisa berbahaya. Istinsyak itu otomatis istinsar setelahnya. Setelah istinsyak, otomatis istinsar setelahnya. Tapi kalau wudu, kalau matmadoh, kalau kumur-kumur, maka tidak masalah tidak dikeluarkan asalkan air tersebut digerakkan di dalamnya, di dalam mulutnya, digerakkan kemudian dimasukkan, diminum gitu ya, tidak masalah. Yang penting ada gerakan berkumur-kumur. Atau dimasukkan kemudian dikeluarkan, walaupun tanpa ada gerakan berkumur-kumur, tapi kalau sudah dimasukkan dan dikeluarkan, maka itu sudah mencukupi juga. Lebih bagus lagi kalau dimasukkan, dikumur-kumurkan gitu ya, digerak-gerakkan kemudian dikeluarkan. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian itu mengapa para ulama ada yang berkata untuk matmadoh, untuk kumur-kumur itu harus ada tiga hal. Masukkan air ke mulut, kemudian yani dalam berkumur-kumur itu ada tiga hal. Memasukkan air ke mulut, kemudian menelannya, kemudian yang ketiga menggerak-gerakkannya di dalam rongga mulut tersebut. Dan harus ada dua dari tiga ini. Harus ada dua dari tiga ini. Atau bukan memasukkan ke mulut, mengeluarkannya kembali, ya. Jadi masukkan air ke mulut, kemudian menggerak-gerakkannya, kemudian mengeluarkannya kembali. Mengeluarkan kembali air tersebut dari mulutnya. Jadi harus ada dua dari tiga hal. Kalau memasukkan air, kemudian digerak-gerakkan, kemudian ditelan, maka nggak masalah. Ada dua terpenuhi, ya, dari tiga. Hal ketiga yang tidak dipenuhi apa? Mengeluarkannya dari mulut. Kalau dimasukkan, kemudian dikeluarkan, maka tidak masalah. Ada dua hal yang terpenuhi. Hal ketiga yang tidak terpenuhi, yaitu menggerak-gerakkannya di mulut. Kalau dimasukkan, digerak-gerakkan, kemudian dikeluarkan, maka terpenuhi ketiga-tiganya. Alhamdulillah. Kalau dimasukkan, digerak-gerakkan, ditelan, ya tadi yang kita bahas. Terpenuhi dua, tidak terpenuhi hal ketiga, yaitu mengeluarkannya. Kalau digerak-gerakkan, kemudian dikeluarkan, pertanyaan kita, airnya dapat dari mana? Digerak-gerakkan di dalam mulut, kemudian dikeluarkan. Terus airnya dari mana? Harus ada memasukkan air, ya, ke mulut, ke rongga mulut, ya. Itu intinya itu. Jadi harus ada dua dari tiga, minimal. Kalau cuma satu, memasukkan air saja, kemudian langsung ditelan, yaitu namanya minum. tidak digerak-gerakkan berarti. Masukkan air, kemudian langsung masuk, langsung ditelan, itu namanya minum. Atau cuma ada kumur-kumurnya saja, kemudian ditelan, kita tanya, airnya dari mana? gitu ya. Atau cuma ada komponen mengeluarkan airnya dari mulut, kita tanya lagi, airnya dari mana? Itu namanya meludah. Jangan-jangan ini air ludah. Jadi, itu terkait kumur-kumur. Thumma wasala wajahu thalathan. Setelah beliau membasuh kedua telapak tangan beliau, tiga kali, kemudian beliau kumur-kumur dan istinsyak, kemudian beliau membasuh wajah beliau tiga kali. Wayadaihi ilal mirfaqaini thalathan mirar. Dan membasuh kedua tangan beliau hingga siku itu tiga kali juga. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepala beliau. Perhatikan, tidak disebut tiga kali di sini. Thumma ghassala rijlahi thalatha mirar. Kemudian beliau membasuh kedua kaki beliau tiga kali. Ilal ka'bain, hingga kedua mata kaki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Kemudian beliau berkata, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat, dia tidak, ya, menyibukkan dirinya ketika salat tersebut, yakni dia khusyuk, yakni dia tidak berbicara dengan dirinya ketika melakukan kedua rakaat salat tersebut, dua rakaat salat tersebut, ufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa Utsman radhiyallahu anhu menirukan perbuatan, menirukan praktek wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempraktekkan cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat di sini, membasuh, ada komponen membasuh kedua telapak tangan tiga kali. Ah, ini berarti hal sunnah. Ya. Ini berarti hal yang sunnah. Karena tidak disebutkan di ayat wudu, ya, dan ayat rukun-rukun wudu telah kita sebutkan semuanya di sebelumnya. Berarti hal yang ekstra di sini itu adalah sunnah. Tapi perhatikan, kumur-kumur dan istinsyak di sini dia harusnya termasuk rukun. Dia bagian dari membasuh wajah. Ini sepertinya Anda belum membaca kalimat yang ini. Sepertinya ya. Makanya Anda merasa ini perlu untuk mana tadi? Terkait berkumur-kumur dan istinsyak, Anda merasa ini harusnya disebutkan. Harusnya disebutkan tadi di rukun wudhu. Bahwa ini adalah bagian dari membasuh wajah. Di mazhab Hambali, berkumur-kumur dan istinsyak itu bagian dari membasuh wajah. Membasuh wajah itu apa hukumnya? Itu rukun wudhu. Maka kemudian Anda berpikir, ini harusnya disebutkan di atas. Tapi ternyata sudah disebutkan. Berarti Anda yang lupa membacanya tadi ya. Wa minhul matmadatu wal istinsyak. Matmadoh dan istinsyak. Berkumur-kumur dan istinsyak itu termasuk rukun wudu, yakni termasuk membasuh wajah yang itu merupakan rukun wudu. Li'annal fam wal anaf minal wajah. Karena mulut dan rongga hidung itu bagian dari wajah. Mulut dan hidung itu adalah bagian dari wajah. Sehingga wajib untuk ya, yakni wajib yakni merupakan rukun wudu kumur-kumur dan istinsyak. Ini menurut mazhab Hambali, Anda jelaskan ya. Menurut mazhab Hambali, na'am, ada khilaf dalam masalah ini. Konsekuensi dari pendapat kalau kita mengikuti apa yang disebutkan di mazhab Hambali di sini adalah kalau orang berwudu tidak kumur-kumur dan tidak istinsyak, maka wudunya tidak sah. Tapi kalau kita memakai pendapat lainnya, pendapat Syafi'i misalnya, menurut mazhab Syafi'i, matmadhah wal istinsyak itu sunnah wudu. Bukan rukun wudu. Kalau di Hambali bahkan bukan hanya wajib, rukun, yakni bagian, karena bagian dari membasuh wajah. Dia bukan rukun tersendiri. Ya, dia bukan rukun tersendiri, makanya tidak perlu bertanya kepada kita, mana enggak disebutkan secara sori di ayat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, enggak ada matmadhah wal istinsyak. Na'am, ini bukan rukun tersendiri, ini bagian dari ghuslul wajah, faghsilu wujuhakum masuk dalam perintah ini. Yaitu pendapat yang ada di mazhab Hambali, intabihu. Ya, maka enam ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya sunnah-sunnah wudu yang lainnya. Sehingga kita dapat kesimpulan di sini ya, matmadhah dan istinsyak, kumur-kumur dan istinsyak di sini merupakan bagian dari membasuh wajah. Ya, bagian dari membasuh wajah. Tetapi al-bada bil matmadah wal istinsyak, sekalian kita bahas nomor 4 ya. Al-bada bil matmadah wal istinsyak itu hal yang sunnah. Kumur-kumur dan istinsyaknya sendiri dia adalah bagian dari membasuh wajah. Namanya membasuh wajah. Boleh dilakukan basuh wajah dulu kemudian kumur-kumur dan istinsyak, atau kumur-kumur dan istinsyak dulu baru basuh wajah, begitu kan? Maka membasuh wajah kemudian kumur-kumur dan istinsyak itu adalah rukun wudu, harus dilakukan. Tetapi urutannya sekarang yang kita bahas, mengawalkan berkumur-kumur dan istinsyak itulah yang termasuk sunnah wudu. Tapi kumur-kumur itu sendiri, istinsyaknya itu sendiri, dia adalah bagian dari membasuh wajah. Dia adalah rukun wudu. Perhatikan ini. Maka di sini al-bada bil matmadah wal istinsyak qabla ghasil wajahi itu sunnah. Li hadithi Utsman al-Mutaqaddim. Disebutkan Utsman yang telah lewat, yaitu hadis Utsman yang baru saja kita bahas. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, maka mengawali wudu dengan berkumur-kumur dan istinsyak itulah yang sunnah. Adapun perbuatan berwudunya sendiri dan perbuatan istinsyaknya sendiri itu adalah bagian dari membasuh wajah, dan membasuh wajah adalah rukun wudu. Ana terangkan berkali-kali supaya poin ini bisa dipahami dengan baik. Demikian pula al-mubalaghah fil matmadhah wal istinsyak li ghairi shaim. Ya, al-mubalaghah fil matmadhah wal istinsyak li ghairi shaim. Apa al-mubalaghah? Yani berwudu dan beristinsyak secara kuat gitu ya. secara berkumur-kumurnya nggak sambil malas-malesan, akan tapi ya benar-benar menggerakkan air tersebut di dalam rongga mulutnya, al-mubalaghah fil marmadah. Demikian pula istinsyak, menghirup airnya ke rongga hidung itu dengan kuat, kemudian mengeluarkannya juga dengan kuat. Ini juga hal yang disunnahkan. Lighairi shaim, akan tapi ada catatan bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau orang yang berpuasa maka hukumnya berbeda. Ya, maka hukumnya berbeda, itu makruh. Li hadithi Laqit bin Saburah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Asbighil wudu'. Ya, apa itu isbagh? Perbuatan isbagh ketika berwudu', yakni benar-benar pastikan wudunya itu dilebihkan sehingga kita bisa memastikan wudunya itu mencakup semuanya. Agak dilebihkan sedikit, yakni ketika membasuh misalnya wajah, ya agak dilebihkan sedikit. Nah, batas wajah itu ya kita tahu batasan wajah, tapi agak dilebihkan sedikit supaya memastikan semua bagian wajah telah dibasuh. Demikian pula ketika membasuh kedua tangan hingga siku, maka agak dilebihkan sedikit dalam rangka supaya sikunya tersebut kita pastikan ya terbasuh semua. Ini termasuk perkara yang bisa dipahami secara secara urf ya. Yakni supaya kita bisa memastikan wudunya itu benar-benar sah gitu ya, maka ketika di perbatasan, di area-area perbatasan seperti siku, kemudian pinggiran wajah, kemudian mata kaki, itu harus kita pastikan ya wudunya itu yakni sempurna, yakni sah. Asbighil wudu wa khallil bainal asabi, ya Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk menyela-nyela di antara jari supaya memastikan air masuk ke daerah situ. Wa baligh fil istinshaq, dan ya lakukanlah istinshaq dengan kuat, illa an takuna shaiman, kecuali kalau Anda berpuasa. Maka demikian yang bisa kita sampaikan ya. Insyaallah kita lanjutkan sunnah-sunnah wudhu yang lain karena harusnya masih banyak. Ya, nah ini masih banyak. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.